ombak laut samudra, bulan bintang yang mendengar janji cintamu, namun sayang tak dapat bicara. Jauh berbeda, aku takut kau hanya bersandiwara untuk melepas emosi hatimu. Ku tak mau seperti kapal itu bersandar lalu pergi lagi. Samakan aku dengan yang lain. Kalau kau cinta jangan berdusta. Thank you.